وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. إخوانا الذين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab Jami min Bulughil Maram, hadis berikutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufran. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, dan memerangi orang muslim adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, khayyabatin a'azakumullah, terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Terkait dengan hak seorang muslim yang pertama, seorang muslim memiliki hak untuk dihormati. Seorang muslim memiliki hak untuk dihormati. Tidak untuk caci maki. Yang kedua, seorang muslim memiliki hak untuk dilindungi keamanannya. Dan nyawanya. Tidak untuk diperangi. Ini dua hak muslim yang diselaskan dalam hadis ini. Hak dihormati, tidak dicaci maki. Hak dilindungi keamanan dan nyawanya, tidak diperangi. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, bahwa mencaci maki seorang muslim termasuk dosa besar. Dan termasuk kefasikan. Fusuq itu kefasikan. Maknanya ialah keluar dari kebenaran. Artinya batil. Mencaci maki seorang muslim haram. Mencaci maki seorang muslim dosa. Mencaci maki seorang muslim. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, memerangi kaum muslimin termasuk kufur asghar. Kekufuran yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi jika menghalalkan darah kaum muslimin, bukan memerangi karena emosi atau karena gengsi, tapi meyakini darahnya kaum muslim itu halal ditumpahkan, maka meningkat menjadi kufur akbar, kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Selain ada kaum muslimin yang menjadi penguasa yang zalim, kemudian memerangi rakyatnya yang muslim, ini termasuk kekufuran. Tapi kufur apa? Asghar, tidak sampai keluar dari Islam. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau sampai meyakini halalnya darah kaum muslimin, maka meningkat menjadi apa? Kufur akbar, kekufuran yang menyebabkan keluar dari Islam. Ini tidak sama dengan keyakinan sesat orang-orang khawarij, yang mana orang-orang khawarij menganggap orang yang memerangi kaum muslimin itu berarti kafir, keluar dari Islam. Mereka menganggap dosa-dosa besar itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam secara mutlak. Nah, yang benar kufur di sini ialah kufur asghar. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, larangan mencela kaum muslimin di sini hanya berlaku untuk kaum muslimin yang secara zahir baik agamanya. Sedangkan mereka-mereka yang terang-terangan berbuat maksiat dan tidak tahu malu dengan kemaksiatannya, maka boleh mencela dan mencaci maki mereka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku mu'afa, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dan tidak tahu malu melakukan perbuatan maksiat. Maka mereka-mereka ini juga layak untuk dicela, dicaci maki, karena tidak tahu malu dan terang-terangan berbuat maksiat. Yang mencela mereka, yang mencaci mereka tidak dosa. Mencaci maki seorang muslim itu dosa jika muslim tadi adalah orang-orang yang secara zahir adalah orang yang baik-baik, yang kalau berbuat maksiat sembunyi-sembunyi masih malu dan masih merasa dia itu dosa, maka tidak boleh caci maki. Pertanyaannya, apakah boleh mencaci maki orang kafir? Jawabannya dirinci. Kalau kafirnya ialah kafir harbi, maka boleh dicaci maki. Orang kafir yang boleh diperangi, yakni orang kafir yang jahat yang memerangi kaum muslimin. Adapun selain mereka, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, ini memiliki hak yang sama dengan kaum muslimin, dilindungi harkat dan martabatnya, tidak boleh dicaci maki. orang kafir yang tunduk dengan aturan negara Islam atau terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin tidak boleh saling menyerang. Mereka memiliki apa ini? Hak yang sama untuk dihormati dan tidak ditumpahkan darahnya. Jadi jaga kehormatannya, tidak boleh jadi mati. Tapi kalau untuk orang-orang kafir harbi yang jahat, yang memerangi kaum muslimin, yang menindas kaum muslimin, yang menjajah kaum muslimin, maka mereka tidak punya hak untuk dihormati dan tidak terjaga darahnya. Boleh dicaci, bahkan boleh apa ini? Dibunuh. Nah, karena mereka ini kalau enggak dibunuh, ya membunuh. Oke. Termasuk apakah boleh kita memerangi semua orang-orang kafir secara mutlak? Jawabannya pakai dirinci. Kalau kafirnya kafir harbi, enggak apa-apa. Kalau selain orang kafir harbi, maka enggak boleh. Mereka punya hak untuk dilindungi darahnya. Tapi memang hukum asalnya darahnya halal, cuma ada sebab yang menghalanginya, maka selama mereka tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan, tetap dijaga kehormatan darahnya. Selanjutnya hadis berikut. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna aqdhabul hadith. Muttafaqun alaih. Jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, diajarkan kepada kita tentang sikap yang benar dalam menghukumi sesuatu. Yang pertama, dalam menghukumi sesuatu, maka wajib dengan menggunakan al-haq, kebenaran. Dan kebenaran itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu ialah yang dari Rabbmu. Jadi kalau menghukumi sesuatu itu dengan apa ini? Kebenaran. Kalau secara aturan memang benar, ya bilang benar. Kalau secara aturan salah, bilang apa ini? Salah. Yang kedua, larangan menghukumi sesuatu dengan prasangka semata atau adzan. Tak boleh kita memvonis sesuatu atau menghukumi sesuatu berdasarkan prasangka atau perasaan semata, tanpa bukti, tanpa dalil. Karena sering salahnya daripada benarnya. Baik. Iyyakum wadh-dhann fa innal dhann aqdhabul hadits. Sehingga kalau ada seseorang yang berdasarkan dhann atau prasangka atau praduga tanpa menggunakan alat bukti yang kuat, maka ditolak persaksiannya. Ada saksi datang, tanya, apa benar kamu melihat orang ini mencuri? Ya, saya cuma ngira-ngira saja Pak Hakim. Tolak. Gak punya dalil, gak punya bukti, cuma paling prasangka, ngira-ngira saja. Tolak. Gitu. Menurut pikiran saya, begini, begini, begini, gitu. Jangan dijadikan sebagai apa ini, pedoman. Karena masih prasangka, perkiraan bisa meleset. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam Islam prasangka atau adzan terbagi menjadi empat. Yang pertama disebut suudzan, berburuk sangka kepada Allah atau kepada orang Islam yang secara zahir baik, maka hukumnya haram. Yang kedua, berburuk sangka atau suudzan kepada orang yang fasik, yang tantangan dalam kemaksiatannya, yang terkenal suka dusta, suka bohong, hukumnya mubah, boleh. Dalam ayat disebutkan inna ba'dhadh-dhanni ismun. Sebagian prasangka itu ada yang dosa, berarti ada prasangka yang tidak dosa, yakni berburuk sangka kepada orang yang ahli maksiat, yang terang-terangan berbuat maksiat, yang suka dusta, suka bohong. Kita curiga sama orang, waspada supaya tidak kecolongan, supaya tidak kena dampak negatifnya, ya. Ubah boleh. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Misalkan kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik sangka. Ini mungkin Allah ingin menguji aku supaya aku sabar dan aku dapat pahala yang banyak. Nah, itu wajib berbaik sangka kepada Allah. Dan yang keempat, berbaik sangka atau husnudzon kepada orang Islam yang secara zahir baik, maka ini hukumnya sunnah, ya. Nah, baik. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, larangan menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat. Jadi kalau ada yang suka nuduh tanpa bukti, berarti dia melakukan perbuatan yang salah, yang dosa. Ya, karena dasarnya adalah praduga semata. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, hadis ini memberi isyarat kepada kita agar kita mendasari semua ucapan dan tindakan kita dengan ilmu, tidak dengan perasaan dan prasangka. Jadi kalau kita mau berkata, mau berbuat, harus ada dasar ilmunya. Ucapannya ilmiah, amalannya juga ini ilmiah, bukan dzanninya, bukan prasangka, bukan perasaan saja. Tak kira apa, tak lakoni. Tak boleh. Ya. Menurutku ini baik. Ya enggak apa-apa lah. Enggak boleh. Harus ada dasarnya. Ini boleh atau tidak dari ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau memang ada ajarannya, tidak ada larangannya, ucapkan, amalkan. Seperti itu. Baik. Jangan menggunakan prasangka atau perasaan, karena kemungkinan besar salah. Wallahu ta'ala alam bisawab ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomah di atas al-haq, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.